اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. إذا وسد الأمر kalau diserahkan satu perkara ila ghairi ahlihi kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Ustaz Abdul Somad sampai mati biarkanlah dia menyampaikan ayat-ayat lewat mimbar. Tapi ada anak-anak muda kita yang punya kemampuan bidang politik, kita dudukkan dia di sini. Kata Syekh Muhammad Ghazali, saya lebih setuju mendudukkan orang yang mampu di politik daripada mendudukkan orang agama. Kenapa? Karena ada orang memang bakatnya di agama itu saja, dia menjelaskan itu. Imam Syafi'i tidak memegang jabatan politik sampai meninggal, dia hanya mengajar. Imam Hanafi diangkat jadi hakim agung, tak mau. Qadhi Qudwat, hakim agung, tak mau. Karena kata dia lebih baik saya mengajar. Saya lebih baiklah saya mengajar. Hadis ini sampai di masjid mana lebih baik. Ada saudara kita yang punya bakat politik, kita dukung dia, kita sokong dia. Begitu. Berjuang bila? Dengan apa? Bi'amwalikum, dengan harta, kita bantu untuk kampanye. Wa anfusikum, dengan diri kita, total kita bantu. Dengan ibu-ibu, dengan mirip di hasilnya, dengan pengajiannya, suruh.